dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahafan. Wal fitnatu naw'an, fitnah itu dua macam, fitnatu syubuhat dan fitnah asyahawat. Fitnah syubhat adalah fitnah dalam bentuk kekaburan-kekaburan dan ketidakjelasan, sehingga banyak orang yang terfitnah dengannya sehingga menyimpang tersesat. Adapun yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah sesuatu yang disukai oleh syahwat sehingga mereka melanggar Quran dan Sunnah karena memuaskan hawa nafsunya. Sudah dibahas sebagiannya, yaitu yang pertama, fitnah syubhat. Fitnah syubhat sudah dibahas. Maka sekarang pasal berikutnya, faslun wa amma an-naw'u tsani min al-fitnati fa fitnatu syahawat. Faslun, adapun jenis yang kedua dari fitnah adalah fitnatu syahawat. Jenis fitnah dalam bentuk syahwat-syahwat. Wa qad jama'a subhanahu wa ta'ala baina dzikril fitnataini fi qawlih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengumpulkan dua jenis fitnah ini dalam ucapannya. Alladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum wa khudtum kalladzi khadu. Itu lanjutannya, wa khudtum kalladzi khadu. Kata Allah, kalladzina min qablikum, seperti orang-orang yang sebelum kalian, kanu ashadda minkum quwwatan, mereka lebih dahsyat dari kalian kekuatannya. Wa aktsara amwalan wa auladan, dan lebih banyak anak-anaknya, lebih banyak pula hartanya. Fastamta'u bi khalaqihim, maka mereka bersenang-senang dengan khalaq. Khalaq itu nasib. Bersenang-senang dengan bagian mereka. Fastamta'u bi khalaqikum, sedangkan kalian juga sama, bernikmat-nikmat dengan bagian yang diberikan pada kalian. Aitamatta'u bi nasibihim minad dunya, yaitu mereka bernikmat-nikmat memuaskan kesenangan mereka dari dunianya. Wa syahawatiha, dan memuaskan syahwatnya. Wal khalaq huwa an-nasib al-muqaddar, sedangkan khalaq maknanya adalah nasib, bagian yang muqaddar, yang sudah ditentukan. Tsumma qala, kemudian kelanjutan ayatnya, wa khuttum kalladhi khadu, dan kemudian kalian khuttum kalladhi khadu. Kalimat khada yakhudu khuttum maknanya adalah kalian berjalan tanpa petunjuk, tanpa ilmu, tanpa kejelasan. Fahadal khawd bil batil, ini adalah masuk ke dalam perkara kebatilan-kebatilan. Wahuwa syubuhat, dan itu syubuhat. Berarti dalam satu ayat, terkandung di sana dua fitnah sekaligus. Bahwa kalian seperti orang-orang terdahulu. Kalian bernikmat-nikmat dengan dunia, memuaskan syahwat kalian. Kemudian kalian berjalan tanpa petunjuk, tanpa bimbingan ilmu. Khuttum kalladhi khawdu. Kalian berjalan memasuki sesuatu tanpa ilmu, sebagaimana orang terdahulu berjalan tanpa ilmu. Hadirin hadirat, yang pertama, fastamta'u bi khalaqihim, mereka bernikmat-nikmat dengan bagian mereka, ini fitnah syahwat, memuaskan hawa nafsu. Sedangkan wa khuddum kalladhi khadu, kalian masuk dalam jalan-jalan tanpa ilmu, ini fitnah syubhat. فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان. Di sini Allah mengisyaratkan subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ما يحصل به, apa yang terjadi dengannya, فساد القلوب والأديان, rusaknya hati dan rusaknya agama. Ya Allah menggambarkan apa yang menyebabkan rusaknya hati dan apa yang menyebabkan rusaknya al-adiyan, agama-agama. Yaitu minal istimta' al-khalaq, yaitu bernikmat-nikmat dengan dunia, ini memuaskan hawa nafsu duniawinya. Dan yang kedua, wal-khawdi bil-batil, dan berjalan dengan kebatilan-kebatilan, atau berjalan dengan tanpa bimbingan ilmu, tapi dengan kebatilan. Lianna fasajud din ima an yakuna bi'tiqadil batil wa takallam bi wa takallum bihi au bil amal bi khilaf ilmi sahih. Karena namanya rusaknya agama itu bisa dengan dua. Pertama, fasajud din inma yakunu bi'tiqadil batil, yang pertama dengan keyakinan yang batil, wa takallum bihi, dan berbicara dengan kebatilan. Ini penyebab rusaknya agama. Takallum bil batil, berbicara dengan kebatilan. atau bi'tiqadil batil, atau dengan keyakinan yang batil. Keyakinan ada setan kentayangan, ini keyakinan batil. Keyakinan orang yang mati kalau tabrak berarti matinya bukan mati benar, sungguhnya dia masih punya nyawa, tapi karena badannya rusak maka nyawanya kentayangan di sana kemari. Atau keyakinan bahwa orang-orang mati bisa menyampaikan kepada Allah sehingga mereka bertawassul dengan kuburan-kuburan keramat. Ini i'tiqadil batil wa takallum bihi, dan ini fitnah syubhat-syubhat yang dikira benar padahal batil. Atau al-amal bi khilafil ilmi sahih. Atau kerusakan yang kedua, atau penyebab kerusakan yang kedua adalah al-amal bi khilafil ilm. Beramal menyelisih ilmu yang sahih. Imma ilmunya yang salah, tawur, wa imma ilmunya benar. Tapi dia beramal menyelisih ilmu. Siapa orang yang beramal menyelisih ilmu yang dia sudah ketahui padahal itu sahih? Ahlu syahwat. Orang yang memuatkan hawa nafsunya. Orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang berbuat sekian banyak korupsi, pencurian, perampok, dan sebagainya, penipu. Tanya pada mereka. Tahukah kalian bahwa itu haram? Mereka semua tahu bahwa itu haram. Sadar sesadar-sadarnya kalau itu haram. Nah, lantas kenapa kau dikerjakan? Syahwat. Dorongan syahwat. Keinginan. Saya pengen sekali aja. Tetap sekali, dua kali aja. Nah, dua kali, tiga kali aja. Terus. Tidak pernah berhenti akhirnya. Maka ini adalah amal bi khilafil ilmi sahih. Berarti ada orang yang rusak agamanya karena mengamalkan amalan-amalan yang menyelisih ilmu yang sahih. Ada lagi orang yang rusak agamanya karena memiliki pemahaman-pemahaman salah. Memiliki keyakinan-keyakinan batil. Atau memiliki takallum, ucapan-ucapan yang aneh. Yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Wal awal huwal bid'ah wa mawalaha. Yang pertama disebut bid'ah dan yang berkaitan dengannya. Apa yang pertama tadi? I'tiqad al-batil, keyakinan batil. Bukankah ini baik? Padahal itu bukan baik. Ini bid'ah. Bukankah ini bagus? Bukankah ini bisa menyampaikan pada Allah? Siapa yang mengajarkan? Kalau kamu doa harus melalui kuburan orang soleh. Ini bid'ah. Diada-adakan oleh mereka sendiri. Wa mawalaha, dan yang berkaitan dengannya. Wa tsani, sedangkan yang kedua, fisqul a'mal. Yang kedua adalah kefasikan. Fasik dia. Yang ini dalam keadaan dia mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan karena keyakinan-keyakinan yang salah. Dipahami, diyakini kalau itu baik, padahal tidak baik. Jatuh ke dalam kebid'ahan. Sedangkan yang kedua, fisqul a'mal. Kefasikan. Dia punya ilmu kalau itu haram. Dia tahu kalau itu salah. Tapi tetap dia kerjakan karena nafsunya. Karena nafsunya. Maka ini fasik. Orang yang merupakan orang fasik dan perbuatan yang disebut fisqul a'mal, kefasikan. Salam. Wal awwal fasadun min jihati syubhat. Maka yang pertama adalah kerusakan dari sisi syubhat-syubhat. Wa tsani min jihati syahwat. Sedangkan yang kedua adalah kerusakan dari sisi syahwat-syahwat. Walihada kana salaf yaqulun, oleh karena itu salaf dulu berkata, ihdaru minan nasi sanfain. Para salaf berkata, hati-hati kalian dari manusia dua jenis. Sahibu hawan qad fatanahu hawahu. Yang jenis pertama, hati-hati dengan seorang sahibu hawa, pemuas hawa nafsunya sendiri. Qad fatanahu hawahu, yang telah terfitnah dengan hawa nafsu. Yang diistilahkan oleh kita dengan budak-budak nafsu. Dan yang kedua, sahibu dunya a'madhu dunyahu. Dan yang kedua adalah para ahli dunia yang dia sudah dibutakan oleh dunianya. Kalau ahli dunia artinya syahwat juga, berarti sama. Yang pertama juga sahibu hawa, syahwat. Yang kedua juga syahwat. Tetapi yang kedua ini, yang dimaksud orang ahli dunia yang a'madhu, yang membutakan dia dunianya. Artinya dengan dunianya buta. Tidak lagi bisa melihat kebenaran. Maka akhirnya dia melihat samar-samar. Ini yang syubhat-syubhat. Dikira benar padahal salah, dikira salah padahal benar. Dikira ini baik padahal jelek, dikira ini sunnah padahal bid'ah, dikira bid'ah padahal sunnah, dan seterusnya. Hati-hati dari dua jenis manusia tadi. Yang satu ahlu hawa, yang satu ahlu syubhat. Wa kanu yaqulun, dan mereka dulu para ulama dari kalangan salaf generasi pertama, kedua, ketiga, mereka berkata dengan kalimat ihdaru fitnatul alimil fajir wal abidil jahil. Hati-hati kalian dari fitnahnya dua jenis manusia. Yang pertama al-alimul fajir, orang berilmu tapi fajir. Fajir, fasik. Orang berilmu tapi perbuatannya busuk, jelek. Salam. Orang punya ilmu. Yang kedua al-abidul jahil. Jenis kedua ahli ibadah tapi bodoh. Khusyuk, semangat beribadah tapi bodoh. Baik, kenapa hati-hati dengan alimul fajir? Seorang yang berilmu tapi fajir. Karena orang ini berarti sudah dikuasai oleh fitnah syahwat. Ilmu dia punya, alim. Tapi ternyata perbuatannya fajir. Na'udzubillah. Orang seperti ini berarti terfitnahnya dengan apa? Bukan dengan kekaguran. Dia tahu kalau itu hak. Dia tahu kalau itu batil. Tetapi dia terfitnah dengan syahwatnya. Sehingga walaupun dia tahu hukumnya, dia tetap kerjakan apa yang dia mau, sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian dia putar balikan ayatnya dengan sadar. Bahwa itu, kurang ajar, itu penyelewengan, yang penting dunia, yang penting saya kaya. Yang kedua, al-abidul jahil, hati-hati dari seorang ahli ibadah, tapi bodoh. Kenapa ahli ibadah yang bodoh juga kita khawatir dan hati-hati dari dia? Karena seorang ahli ibadah yang bodoh, biasanya terjerumus dengan syubhat-syubhat. Semangat beribadahnya tinggi. Dia rela meninggalkan dunianya. Dia rela meninggalkan kesenangan-kesenangannya. Dia rela meninggalkan segala macam kenikmatan semuanya. Puasa di siang hari terus-menerus. Salat malam semalam suntuk terus-menerus. Dan dia siap untuk tidak menikah seumur hidupnya. Dan dia siap untuk mengembara berjalan kaki dari Surabaya sampai ke Jakarta tanpa biaya apapun. Rela. Mau sengsara-sengsara, tidak apa-apa. Saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang karena dia bodoh sehingga dia terfitnah dengan fitnah syubhat-syubhat. Dikira itu benar padahal batil. Dikira itu baik padahal salah. Salah. Qala rahimahullah berkata Muqayyim rahimahullah bahwa mereka para salaf berkata hati-hati dari alimil fajir, orang berilmu tapi fajir, dan yang kedua al-abidul jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Yang pertama karena terfitnah dengan syahwat, yang kedua karena terfitnah dengan syubhat. Fa inna fitnatuhuma fitnatun likulli maftun. Sesungguhnya fitnah keduanya, fitnah dua jenis manusia tadi adalah fitnah bagi seluruh orang yang terfitnah. Silakan kumpulkan seluruh orang yang terfitnah, iya. Kalau tidak karena syahwat, karena syubhat. Enggak ada yang ketiganya. Ya. Kalau tidak karena fitnahnya orang alim tapi fajir, berarti kena fitnahnya seorang abid tapi jahil. Kalau enggak kena fitnahnya orang berilmu tapi dia fajir, berarti terkena fitnah orang yang semangat beribadah tetapi bodoh. Itu likulli maftun, fitnah bagi seluruh orang yang fitnah. Wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syara', dan dasar seluruh fitnah adalah mendahulukan ra'yu di atas syara'. Fitnah yang merupakan aslul fitnah, dasarnya atau intinya fitnah, adalah mendahulukan ra'yunya, pendapatnya pribadi, pendapatnya sendiri di atas syariat Allah. Wal hawa 'alal 'aql, dan mendahulukan hawa nafsu di atas akalnya. Wal awwal aslu fitnati syubhah, yang pertama adalah dasar fitnah syubhat. Apa yang pertama tadi? Taqdimur ra'yi ala syara', mendahulukan pendapatnya sendiri di atas syariat. Ini merupakan inti dari fitnah syubhat. Kenapa muncul syubhat? Yang mengkaburkan agama, dikira benar padahal salah, dikira hak padahal batil. Kenapa terjadi? Karena sekian banyak manusia mendahulukan ra'yunya. Saya pikir ini baik. Saya rasa ini bagus. Sampai dia hitung dengan akalnya. Kalau begini, akan lebih begini. Kalau begini, berarti lebih bagus. Kemudian ada dalil yang menyalahkan apa yang dipikirkannya. Bahwa apa yang kamu pikirkan tadi salah. Ini hadis. Tapi kan, ini kan bagus. Ini hadis. Dia tetap mementingkan pendapat pribadinya. Maka orang itu terfitnah. Dengan syubhat-syubhat. Dari pikirannya sendiri. subhat-subhat dari rakyunya sendiri. Yang kata Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah, menjulukinya dengan julukan yang menunjukkan betapa jeleknya. Kata beliau, Zabalatul Adhan. Zabalatul Adhan, kalau terjemahkan artinya sampah pikiran. Zabalatul Adhan itu kotoran yang ada di kepalanya. Dikira dia cerdas, padahal dia sedang kotor pikirannya. Bukankah kalau begini bisa begini? Ini ayat ini salah. Atau hadis ini enggak tepat. Seperti ketika ada hadis Rasulullah SAW yang menandai unta-unta untuk haji dengan dicakar. Dengan dibikin cap di daging punuknya. Kemudian datang orang menyatakan dari mazhabnya Ahnaf, hadihi muslah. Ini adalah kekejaman dan ini adalah perkara yang menyakiti binatang. Tidak bisa. Ini hadis sahih. Ya tapi ini menyakiti binatang. Tidak bisa. Langsung orang yang menyampaikan hadis tadi menyatakan, sungguh wajib min wajika haram. Wajahmu dari wajahmu haram. Aku tidak mau ketemu kamu lagi. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu katakan muslah. Kamu katakan qala Rasulullah, kemudian kamu katakan kejam. Kamu katakan menyakiti. Kamu katakan begini, katakan begitu. Tiga. Ya. Kenapa orang tadi? Karena mendahulukan rohnya daripada hadis. Ya. Demikian pula sekarang orang-orang yang dari kalangan jin, jaringan iblis, mereka-mereka yang setiap disampaikan hadis-hadis dibantah dengan rohnya. Ini masuk akal, ini tidak masuk akal, ini kurang diterima, ini tidak bisa diterima, dan seterusnya. Semuanya mendahulukan rohnya. Apalagi ketika berbicara potong tangan, bicara rajam, dikatakan tidak manusiawi. Hadis, perintah dari Nabi, dikatakan tidak manusiawi. Semua itu adalah zabalatul adhan. Sampah pikiran, kotoran pikiran. Mereka merasa diri mereka cerdas, ternyata dikatakan oleh Ibn Abdul'Aziz Al-Hanafi, itu pikirannya penuh sampah, penuh kotoran-kotoran. Zabalatul adhan. Kalau wadzani, sedangkan yang kedua, yaitu takdimul hawa alal aql, aslu fitnatis syahwat. Mendahulukan hawa nafsu di atas akal. Haji mendahulukan akal di atas ilmu. Ilmu din dikalahkan oleh akal. Sekarang akal dikalahkan oleh hawa nafsu. Akal sehatnya sudah benar. Sampahnya sudah bersih. Masya Allah. Iya betul. Saya pikir memang yang paling benar siapa Allah. Tidak ada lain. Ini akal sehat. Saya sudah yakin dengan pikiran saya. Tidak mungkin ada yang lebih alim dari Allah. Dan tidak mungkin ada yang lebih tahu tentang agama Allah melainkan Rasul. Nah ini cerdas. Orang ini cerdas berarti. Ternyata kecerdasannya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi saya pikir. Tapi saya suka. Yang penting happy. Yang penting saya suka. Yang penting saya senang. Menurut Allah, kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan syahwat. Bukan tidak tahu. Sudah tahu. Otak cerdas sudah menyatakan ini hak. Ini benar. Tapi gimana ya? Saya pengen. Saya suka. Akhirnya coba-coba sekali. Ya. Kemudian keterusan. Dua kali, tiga kali. Dan kemudian terbiasa. Na'udzubillah minasyahawat. Al-mudillah. Fafitnatus syubhat tudfa' bil yaqin. Sekarang bagaimana mengatasinya? Dua fitnah tadi. Kata Ibnu Qayyim, fitnatus syubhat tudfa' bil yaqin. Fitnah-fitnah syubhat dibantah, ditentang atau dilawan dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Yani sesuatu yang yakin. Wa fitnatus syahawat tudfa' bis sabr. Sedangkan fitnah syahwat dilawan dengan kesabaran. Walidzalika ja'ala subhanahu wa ta'ala imamat ad-din manufatan bi hadainil amrayn. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan keimaman itu dengan dua perkara tadi. Seorang jadi imam, jadi pemimpin, jadi pembimbing umat kalau punya dua tadi. Al-yaqin wa sabr. Al-sabr wal yaqin. Kesabaran dan keyakinan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina" lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan dari mereka imam-imam. Kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang membimbing umat dengan perintah-perintah kami, yang membimbing umat dengan agama kami. Kapan Allah angkat mereka jadi imam-imam, pemimpin-pemimpin dunia? Lama sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Ketika mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga ketika tadi ada kekaburan sebentar, ini bukan keyakinan. Masih meragukan, tidak bisa dipastikan. Itu menurut kamu kan? Menurut orang lain belum tentu begitu. Kalau kita lihat yang yakin. Kata Allah begini, dan ini yakin. Pasti. Apa yang ada dalam Quran pasti. Apa yang ada dalam hadis yang sahih pasti. Maka inilah yang meyakinkan. Sedangkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu duga, sepertinya begini, kayaknya begitu, saya pikir begini, itu semua dugaan-dugaan yang tidak pasti. Maka dilawan dengan kepastian. Ini yang yakin. Kalau ada dua, ini ra'yu, pendapat manusia, menurut saya pikir, saya rasa, saya menduga ini baik. Ini semua ra'yu. Kemudian ada ayat, hadis, ini yakin. Maka dia mengambil yang yakin, meninggalkan yang syubhat. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka dan dugaan tidak bisa membawa kebenaran sama sekali. Baik. Sedangkan masalah sabar untuk melawan syahwat, karena seorang yang menginginkan atau orang yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya karena syahwat, biasanya bukan tidak tahu, tapi dia tahu. Oh, itu haram. Tetapi dia terpaksa mengerjakannya dan akhirnya kalah dengan syahwatnya karena dorongan syahwat yang ada dalam dirinya. Qul inna a'udzubikumullah, maka apa yang dia inginkan akan dia dapatkan nanti yaumul qiyamah. Dengan lebih tinggi, lebih besar, lebih sempurna, lebih nikmat. Apa urusan kenikmatan-kenikmatan dunia? Tidak ada nilainya dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Apa yang kalian inginkan dengan syahwat kalian? Di akhirat nanti sangat cukup dan sangat lengkap, sangat sempurna. Allah katakan, Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa, wal banin, wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah, wal an'am wal harb, wal khayril musawwamati, wal an'am wal harb. Kata Allah, memang sudah diindahkan oleh Allah untuk manusia. Syahwat-syahwat kepada perempuan, para istri, para wanita, para anak-anak, cintanya kepada harta, rumah tinggal, kendaraan-kendaraan mewah, dan seterusnya sampai an'am, walharat, binatang ternak, dan kebun-kebun. Semua itu sebenarnya sudah diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah akhiri dan Allah persiapkan untuk mereka-mereka yang sabar, ajrun 'adzim, pahala yang sangat besar yang mengalahkan semua itu. Berarti urusannya sabar. Berapa tahun lagi kita mati? Setelah mati, kita mendapatkan seluruh apa yang kita inginkan. InsyaAllah bi'indillahi ta'ala. Kalau kita sabar. Sehingga urusannya adalah kesabaran. Kalau dia sabar, maka niscaya dia akan bisa melawan syahwat-syahwatnya. Sabar. Nanti akan dapat. Sabar. Nanti akan dapat yang halal. Imma sabar nanti dalam jannah. Wa imma sabar mendapatkan yang halal. Mereka-mereka. Para akhlak yang belum nikah. Berbeda dengan perempuan-perempuan, syahwat, kadang-kadang ketemu si pulana, alam-alam ngobrol sebagainya, melakukan yang haram. Baru ngobrol saja sudah dilarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Terus, saya butuh ya, nikah. Sebentar lagi juga akan dapat yang haram kalau kamu nikah. Hadirin a'azakumullah. Sehingga, sabar sampai mendapatkan yang halal, atau sabar sampai mendapatkan pahala dalam jannah. Kedua-duanya sabar. Sabar jangka pendek saja, sabar jangka panjang. Penerbitan Al-Zakumullah Muslimin yang saya hormati. Tiga tahun Ibn Qayyim Rahimahullah. Maka dua itulah yang menyebabkan orang-orang itu menjadi imam-imam. Allah jadikan sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Dan Allah katakan dengan kalimat wajalna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikian kami jadikan dari mereka imam-imam yang membimbing umat dengan perintah kami ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Fadallah ala annahu bisabri wal yaqin tunalul imama fid din. Maka dalil ayat ini merupakan dalil dalla menunjukkan atas bahwa kesabaran dengan keyakinan adalah yang akan didapatkan dengan keduanya imama fid din. Akan didapatkan dengan keduanya kepemimpinan dalam agama. Wa jama'a bainahuma aidan fi qawlihi. Dan Allah mengumpulkan juga dua perkara tadi dalam ayat lain. Allah katakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Dua lagi. Sabar dengan yakin. Apa itu al-haq? Ilmu yang yakin. Dari Quran Muslim. Itu al-haq. saling nasihat-nasihatilah dengan haqqul yaqin, dengan keyakinan yang hak, yaitu Quran wa Sunnah, dan nasihatilah dengan sabar. Nasihati kebenaran tadi kalau-kalau mereka salah paham. Bukan begitu. Ayatnya begini. Bukan begitu. Hadisnya begini. Hadis sahih. Yang kamu pahami tadi syubhat. Baik. Kalau ternyata kesalahannya bukan itu. Dia sudah tahu. Kalau hadis itu sahih. Jadi dia sudah tahu kalau ayat itu benar. Lantas kamu kenapa tetap mengerjakan? Sabar. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan dari Allah Ta'ala yang halal. Kenapa kamu kerjakan sabar? InsyaAllah Allah kasih jalan keluar. Allah akan berikan kepadamu yang lebih baik. Allah akan berikan kepadamu rezeki di dunia, kebahagiaan di dunia, dan juga di akhirat. Sabar. Urusannya sabar. Karena bila na'azakullah, orang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ujian penyakit, ujian kemiskinan, ujian kebangkrutan, ujian ini, ujian itu, segala macam. Sampai ujian mendapati orang-orang yang semuanya tidak cocok dengan dia. Itu juga ujian. Berat hidup di dunia rasanya. Maka mulai dia diuji oleh Allah. Apa yang dilakukan? Kalau dia tetap di atas sunnah, selamat. Tapi kalau dia kemudian keluar dari sunnah, ah, percuma kayak gini terus. Saya mau ngerampok. Miskin terus, sengsara. Nanti setelah ngerampok saya kaya, saya ketobat. Berarti orang ini tidak sabar. Sabar, sebentar lagi ada jalan keluar. Atau tidak sabar, berbuat syirik. Datang ke dukun-dukun. Kamu ngapain ke dukun-dukun? Saya ini sudah kepentok dengan berbagai macam cara sudah saya lakukan. Semuanya gagal. Dan hutang saya sampai begini, begini, begini, begini. Dari jalan lain. Ini alternatif terakhir. Walaupun na'azakumullah. Kalla wallah. Tidak sekali-kali. Itu bukan alternatif. Itu justru musibah di atas musibah. Dia sudah kena musibah dunia. Ditambah lagi musibah syirik. Na'udzubillah. Berarti dia tidak sabar. Sabar. Walaupun na'azakumullah. Kalau ditanya, iya memang saya tahu itu haram. Tahu. Iya, saya tahu merampok itu haram, tapi bagaimana lagi? Berarti ini masalahnya syahwat. Qul inna a'udzubikumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, saling menasehatilah kalian dengan kesabaran dan saling menasehati dengan hak, dengan keyakinan. Fa tawasaw bil haqqi alladhi yadfa' asy-syubuhat, maka saling menasehatilah kalian, saling berwasiat kalian dengan kebenaran, dengan keyakinan, yaitu ilmu din, Quran wa sunnah, yang akan menolak syubhat-syubhat. Dan saling menasehatilah kalian bersabri, dengan kesabaran. Alladzi yakuffu 'anil syahawat. Nah, saling menasehati dengan kesabaran yang bisa menahan dia dari syahwat-syahwatnya. Wa jama'a bainahuma aidan, dan Allah juga mengumpulkan keduanya fi qaulihi. Wa jama'a bainahuma fi qaulihi, dan Allah juga mengumpulkan keduanya sabar dan yakin dalam ayat lain. Berarti ayat yang ketiga ini sekarang. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ, kata Allah, ingatkan hamba-hamba kami. Ini ingatkan dengan hamba-hamba kami. Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Yang mereka adalah orang-orang yang ulil aidi wal absar. Orang yang memiliki aidi wal absar. Apa itu al-aidi? Makna al-aidi adalah al-quwa, kekuatan-kekuatan. Wal-azaim, semangat. Fidatillah, semangat di jalan Allah. Sedangkan al-amsar adalah basair. Basair fi amrillah. Basair terjamak dari basirah. Basirah adalah ilmu. Wa'ibaratus salaf tazuru ala dhalik, dan ungkapan-ungkapan para salafus salih berputar sekitar itu. Jadi tafsir dari ayat tadi, semua rata-rata itu. Al-aidi adalah azaim, tekad yang kuat. Sedangkan al-absar artinya basair, ilmu fi amrillah, ilmu tentang urusan Allah SWT. Ini ilmu din, ilmu agama. Lihat, sama atau tidak sama dengan yang sebelumnya? Sama. Allah sebut kesabaran dengan aidi, ulil aidi. Orang yang punya tekad yang kuat. Orang yang punya tekad kuat artinya dia kokoh, kuat, tabah, sabar. Tidak mudah goyah, tidak mudah balik mundur, enggak mudah dia menyimpang, tidak. Kokoh di tengah. Di jalan yang lurus. Ini adalah ulil aidi. Orang-orang yang memiliki ketabahan. Tabah itu sabar. Jadi apa aidi? Al-quwa wal-azaim. Kekuatan dan azimah. Tekad yang kuat. berarti sabar. Sedangkan yang kedua, basair, ilmu, basirah. Basirah fi amrillah, yang dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala. Qurbin azabullah berarti suruh diingatkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Suruh diingatkan bagaimana Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim yang karena yakinnya dia sami'na wa ata'na untuk meletakkan Hajar dengan anaknya di Bekah. Di wadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Kalau akal dan perasaan ikut main, akan berkata, membunuh dia. Membunuh anak sendiri, naruh tempat kayak gini. Asalnya akan berkata begitu, perasaan akan berkata begitu. Tetapi karena beliau ulil aidi wal absar, karena Ibrahim adalah orang yang memiliki tekad yang kuat, azimah yang kuat dan sabar, dan dia tahu perintah-perintah Allah, maka dia tetap akan sabar. Istrinya juga ternyata sama. Abahnya hanya bertanya kepada Ibrahim, apa yang diperintah Allah? Ketika dijawab, iya. Maka kata istrinya Hajar, lan yudayyi'uni idan. Kalau begitu, Allah tidak akan menyanyiakan aku. Kemudian, sabar. Tidak mungkin Allah menyanyiakan aku. Yakin. Bersama Allah dengan keyakinan. Dia akhirnya bisa sabar. Yakin dan sabar tidak bisa terpisahkan. Ternyata benar keyakinan Ibrahim dan Hajar. Benar sekali keyakinan mereka, Allah enggak akan menyia-nyiakannya. Allah berikan air zam-zam yang sampai hari ini masih mengalir. Dan Allah SWT memujinya, mengekalkan kisah itu. Dan disuruh kaum muslimin untuk mengingatnya dalam haji. Maka kata Allah, wadkur ibadana Ibrahim. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim. Ishaq, Yaqub, kata Allah. Orang-orang yang memiliki keyakinan dan kesabaran. Orang-orang yang memiliki aidi wal absar. Berkata Ibn Abbas, makna ulil aidi wal absar adalah ulil quwwah fi ta'atillah. Orang yang memiliki kekuatan dalam ketaatan kepada Allah. Ini sangat taatnya dan kuat ketaatan. Wal ma'rifah billah, dan kenal Allah SWT. Wal kalbi juga menyatakan, makna ayat tadi ulil aidi wal absar adalah ulil quwwati fil ibadah, yang kuat dalam beribadah. Wal basar fiha, dan memiliki ilmu tentangnya. Berkata Mujahid, al-aidi adalah al-quwa fi ta'atillah. Aidi adalah kekuatan dalam taat. Yani dalam taat itu kuat sekali. Wal absar al-basar bil haq, yani bisa mengetahui kebenaran. Kalau Sa'id bin Jubair, al-aidi maknanya al-quwa fil amal, kekuatan dalam beramal. Wal-absar adalah basaruhum bima hum fihi min dinihim. Yani mereka mengetahui apa yang mereka ada di dalamnya, yaitu dari agama mereka. Semuanya menunjukkan kalau makna ayat adalah kekuatan dalam taat. Kekuatan dalam taat itu adalah istiqomah. Sabar di atas taat. Wasbir li hukmi rabbika, kata Allah. Sabar terhadap hukum Rabbmu. Seringkali sabar diartikan kalau kita mendapatkan kesusahan, sabar. Tapi ada sabar dalam bentuk lain. Yaitu, fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Apa maknanya sabar terhadap hukum Rabbmu? Teruslah engkau menjalankan hukum Allah tadi. Tetaplah engkau mentaatinya. Dan jangan menyimpang. Jangan kalah. Jangan berhenti. Terus. Sabar di atasnya. Berarti makna sabar terhadap hukum Allah adalah istiqamah dan kuat dalam taat. Di sini dikatakan aidi adalah kekuatan dalam taat. Maka itu bentuk kesabaran pula. Wa qad jaa fi haditsin mursal, dan telah datang dalam hadis mursal, innallaha yuhibbul basar nafid 'inda wurudi syubhat. Sesungguhnya Allah suka pandangan yang tajam ketika ada syubhat-syubhat. Dan suka al-aql al-kamil, suka akal yang cerdas sempurna ketika datang syahwat-syahwat. Tetapi hadisnya mursal. Sehingga maknanya mursal itu tidak disebutkan sanad yang paling atasnya. Dan mursal dari jenis da'if. Sehingga paling tidak Allah Ta'ala alam, ini hanya sampai kepada para sahabat atau para tabi'in. Atau lebih tepatnya kepada para tabi'in. Nah, ala kulli hal, ucapannya sama dengan yang sebelumnya dari ucapan para ulama. Kalau dikatakan hadis marfu, dikatakan mursal, tidak sahih. Tetapi ini sederajat dengan ucapan-ucapan para ulama. Bahwasanya Allah suka pandangan yang tajam kalau ada syubhat-syubhat. Ini kalau ada syubhat-syubhat, harus ada pandangan yang tajam. Apa itu pandangan yang tajam? Pandangan dengan ilmu yang yakin. Pandangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Maka ketika ada syubhat, tidak ada apa-apa untuk semua. Ini begini, tapi begini. Awas. Karena saya sudah mendengar Allah berfirman. Saya sudah mendengar hadis yang sahih dan saya yakin. Dengar. Ini basar an-nafiz, pandangan yang tajam. Dan juga suka terhadap akal yang sempurna ketika menghadapi syahwat-syahwat. Ini syahwat. Akal yang sempurna akan berkata, satu, ini melanggar perintah Allah. Saya akan diangkat oleh Allah. Ini melanggar perintah Allah. Barokahnya akan dicabut oleh Allah. Ini perintah Allah, kemudian kita yang langgar. Niscaya akibatnya pasti jelek. Saya melanggar ucapan ini akal ya. Saya melanggar ucapan orang tua saja. Akibatnya jelek. Melanggar ucapan guru saya gelisah. Apalagi melanggar ucapan Allah. Akal yang kamil. Apalagi berpikir pula yang kedua. Yang namanya perbuatan-perbuatan dosa dan haram. Biasanya ada akibat-akibat jelek di belakang hari. Di dunia. Belum lagi ada di akhirat. Di dunia ada akibat jelek. Khomer ada akibat jelek. Orang yang tobat dari khomer saja. Itu pengaruh jeleknya belum hilang. Agak sedikit beli. Susah untuk berpikir. Rusak. Dengan khomernya sendiri. Demikian pula orang yang berzina. Allah timpakan sekian macam azab. Berupa penyakit-penyakit yang susah disembuhkan. Demikian pula segala macam perbuatan-perbuatan dosa. Mesti ada akibat jeleknya. Baru itu duniawi. Akal yang saya takkan berpikir. Ngapain? Mencari masalah. Kalau bila na'azukumullah, maka kalau ada syahwat-syahwat, hendaklah kita berpikir dengan sehat. Kalau ada syahwat-syahwat, hendaklah kita berpikir dengan sehat, agar jangan terbawa syahwat. Kalau sudah ada dalil-dalil, Quran dan Sunnah, maka jangan kamu lawan dengan akalmu. Kalau kamu lawan dengan akalmu, akalmu gak sehat. Kamu harus tahu bahwa Quran dan Sunnah ada sesuatu yang pasti benar dan yakin. Sehingga dikatakan menghadapi syubhat dengan basarun nafid, menghadapi syahwat dengan akal kamil. Fabi kamalil aqli was sabri tudfa fitnatus syahwah. Maka dengan akal yang sehat dan sabar akan tertolak fitnah-fitnah syahwat. Silakan syaitan anak-anak buahnya mengerahkan pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki. Orang tadi tidak akan goyah. Kalau dia punya dua tadi. Al-akal, usaw. Akal sehat dan kesabaran. Wabikamalil basirah wal yaqin. Dan dengan kesempurnaan ilmu dan keyakinan, akan tertolak syubhat-syubhat. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Akan tertolak syubhat-syubhat dengan ilmu dan yakin. Silahkan para penipu-penipu agama. Siapa para penipu agama? Tokoh-tokoh sesat. Silakan tokoh-tokoh sesat, para penipu-penipu agama dari segala macam aliran-aliran sesat, Syiahnya, Rafidhah, atau Mu'tazilahnya, atau Khawarijnya, atau Sufinya, atau Kuburiyun, para penyembah kuburan, atau siapapun, silakan melemparkan sekian juta syubhat, orang tadi enggak akan goyah. Karena punya ilmu wal yakin. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin tarhamati. Maka dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, wallahul musta'an. Allah lah tetap kita meminta pertolongan. Agar kita diberi oleh Allah SWT dua perkara. Yaitu kesabaran dan ilmu yang yakin. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.